Mitra Bisnis, paket kebijakan Presiden SBY untuk mengatasi krisis ekonomi Jumat lalu dinilai setengah hati dan tidak akan berpengaruh dalam waktu singkat ini. Ada yang berpendapat paket ekonomi itu tidak menyentuh persoalan real yang terjadi sekarang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Marwarar Sirait. Bang Ara, apa komentar Anda? Satu aja ya, misalnya dalam pos penerimaan. Ya, berapa bulan lalu kita ada pembekalan caleg fraksi PD Perjuangan ya di Senayan. Di situ saya berdiskusi, tadi malam juga berdiskusi dengan Ketua KPK Pak Abraham Samad. Kita mengkritisi soal penerimaan negara di sektor batubara. Kenapa? Pak Abraham Samad, Ketua KPK, dan juga Pak Fuad Rahmani, Dirjen Pajak, mengatakan bahwa ya kalau Pak Abraham Samad mengatakan kurang lebih 50-60% pengusaha batubara itu tidak bayar pajak. Kemudian Pak Fuad Rahmani juga mengatakan seperti itu, begitu banyak pengusaha batubara yang tidak bayar pajak. Dan aparat pajak kesulitan untuk mengakses itu karena kadang-kadang dilindungi oleh oknum ataupun juga di lapangan tidak mudah. Tadi malam juga saya berbicara sama Menpan ya, karena ada kebutuhan pegawai pajak yang jumlahnya sangat besar dan harus direspon. Contohnya baru 4.000, sementara dibutuhkan 12.000. Tax ratio kita masih kecil. Kenapa kita fokus di sini? Karena kalau negara ini mendapatkan uang dari sektor batubara dengan jumlah yang besar, dia akan sangat membantu gitu. Kita tidak perlu lagi berhutang dengan jumlah besar dan tetap memberikan subsidi kepada rakyat. Kalau menurut Pak Abraham Samad, potensi kerugian negara itu bisa ratusan sampai ribuan triliun di sektor ini. Kenapa kita tidak benahi misalnya kebijakan itu membenahi sektor penerimaan? Caranya apa? Mulai dari rekrutmen pegawai dengan jumlah yang besar dan berkualitas. Memang ada moratorium, tapi harus ada spesialisasi soal ini, pengecualian karena ini menyangkut penerimaan negara dan kita perlu. Yang kedua juga tempatkan ya, bersama-sama menurut saya ya, harus ada terobosan ya, karena korupsi di bidang ini sangat besar. Caranya adalah dengan menempatkan setiap tambang dan pelabuhan batubara, ada petugas KPK, ada petugas pajak, ada kepolisian, sehingga kita tahu pada berapa produksi tambang batubara, berapa kalorinya. Kemudian di pelabuhan kita tahu yang dikirim kemana, bayarnya siapa, dengan harga berapa. Nah ini harus ada langkah-langkah terobosan. Satu aja yang saya mau fokus ya, tapi tuntas gitu dari sektor penerimaan. Jadi penerimaan negara ya dari sektor batubara akan sangat membantu keuangan negara kita, APBN kita. Saya berharap itu menjadi salah satu bentuk paket yang real, pos penerimaan negara. Sekarang kan semua juga mengharapkan ada sesuatu yang real gitu, yang bisa dilaksanakan dalam waktu cepat gitu loh. Tadi yang saya tawarkan saya rasa sangat mungkin dilaksanakan dengan waktu cepat kalau ada kemauan bersama. Saya menawarkan tambahan satu yang sangat real. Satu paket yang saya tawarkan itu pasti sangat menyelamatkan keuangan negara karena meningkatkan keuangan negara. Menurut saya itu jangka waktunya tidak sebentar, sementara rakyat membutuhkan pemasukan-pemasukan yang real. Besok itu ditempatkan, setiap tambang dan pelabuhan batubara, saya yakin peningkatan keuangan negara akan meningkat. Bagaimana pajak itu dibuat online seperti di DKI, seperti yang dilakukan Jokowi, pasti ada peningkatan yang luar biasa. Jadi juga jangan sampai kita terjebak untuk hal-hal yang sudah ada. Kita harus ada out of the box gitu dengan situasi begini. Kalau uang negara kita, APBN kita di sektor penerimaan meningkat, apa enggak kita punya kemampuan misalnya? Bagaimana kita tahu bagaimana pangan kita kebanyakan impor ya, mau kedelai, mau gula, mau garam dan sebagainya, daging. Udah diimpor aja harganya masih mahal. Ya kita harus subsidi dong bagi rakyat, subsidi harga. Karena ternyata impor tidak menyelesaikan masalah harga, harganya masih mahal. Kalau kita mau bikin industri pertanian dan sebagainya, peternakan, itu nggak bisa setahun dua tahun kan hasilnya. Tapi itu tetap harus dilakukan. Harus dilakukan tetap, dilakukan bagaimana sistem ya, mulai dari aturannya, mulai dari industrinya, mulai dari pertaniannya, dari hulu ke hilir. Kita harus lakukan, saya setuju. Tapi dalam waktu singkat ini kan harus ada kebijakan-kebijakan yang bisa terasa sama rakyat. Nah yang saya tawarkan tadi sangat terasa gitu. Tiap hari batu bara kita yang keluar negeri berapa banyak gitu. Ya kan? Iya, kita benahi aja satu sektor itu. Pasti uang negaranya banyak meningkat. Saya fokus aja satu, bagaimana meningkatkan penerimaan negara dari sektor batu bara. Bahwa batu bara itu kira-kira 250 triliun. Kalau dia kena biaya keluarnya 20%, itu 250 triliun. Kalau pajaknya itu dibenahi dengan benar, negara ini punya uang yang lebih dari cukup. Ada yang mengatakan, benar batu bara sedang turun harganya sekarang. Betul. Berpuluh-puluh tahun batu bara nggak pernah turun harganya. Masa baru turun setahun dua tahun? Ya kita ada waktunya dong. Ini kan bicara keadilan. Demikian anggota Komisi 11 DPR RI, Marwarar Sirait. Saya Wendy Lim.